بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pada pertemuan yang lalu dari kitab Al-Munakhalatun Nuniyah, kita sampai kepada pembahasan Ar-Rikaz, bahwa yang dimaksud dengan Ar-Rikaz, Mada ya akhana aina wahyudi, wahyudi aina huwa, ma makna Ar-Rikaz, ma makna Ar-Rikaz, ya masrur. Barang temuan. Semua barang temuan. Mana rikas ya Abdul Malik? Harta Yahudi. Jahiliyah. Harta jahiliyah yang tertimbun. Barang kuno. Barang sejarah. Kita telah sampai pada pembahasan tersebut dan pada akhir pembahasan bahwa yang dikeluarkan sebesar 1/5 dan diarahkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya yang masih berkenan tentang permasalahan-permasalahan zakat. Beliau berkata, hafizahullah, amma anna daina, adapun tentang hutang, la zakata fih, tidak ada zakat pada hutang tersebut. Ala dain, atas orang yang memberikan hutang itu kepada yang lain, yakni menghutangkan orang lain. Namanya apa, ikhwan? Piutang, iya. Yang memberikan orang lain pinjaman. Itu namanya dain. Tidak ada zakat atas mereka dari uang yang mereka pinjamkan. Dari harta yang mereka pinjamkan kepada orang lain. Alladhi lahuddainu ala nas, yang dia memiliki piutang terhadap manusia. Bukan dia yang berhutang, tapi dia yang memberikan pinjaman. Harta yang ada di tangan orang lain tersebut, kata beliau, itu tidak ada zakat dan tidak ada kewajiban bagi orang yang memberikan pinjaman itu untuk mengeluarkan hartanya dari yang dipinjam oleh orang lain itu. Karena tidak ada pada laisa fi mulkihi, tidak termasuk miliknya, dia telah pinjamkan pada yang lain. Fa hadza la zakata alaihi, kata beliau, ini tidak ada zakatnya. Kalau dia pinjamkan pada satu orang yang dia memberikan pinjaman tersebut, yang pinjaman ini sampai kepada nisab. Dia pinjamkan pada satu orang, atau kepada dua orang, atau lebih. Yang pinjaman itu, kalau dihitung seluruhnya sampai kepada nisab. Dan apabila telah hala alaihil haul, berjalan setahun lamanya, tetap tidak ada kewajiban bagi orang yang memberikan pinjaman tersebut untuk mengeluarkan zakat dari yang ada di tangan orang lain. Fahadza la zakata alaihi, maka ini tidak ada zakatnya. Sawa'un kana dainuhu madmunal ityan am ghaira madmun. Sama saja, apakah hutang tersebut bisa dijamin bahwa dia akan mengembalikan atau tidak bisa dijamin. Ini dengan mudah dia meminta kembali. Ataukah sulit? Ada jaminan agar kemudian orang tersebut bisa mengembalikan hutang tersebut atau tidak? Secara mutlak. Karena tidak ada dalam kepemilikan dia. Li'annahu la yamliku hadzal mala, karena dia tidaklah memiliki harta tersebut. Wa milkuhu syartun fiz zakah, sedangkan kepemilikan itu merupakan syarat wajibnya bagi seorang untuk mengeluarkan zakat. Nah, ini harta ini ada pada orang lain, tidak ada pada diri dia, tidak ada dalam pengawasan dia, tapi di tangan orang lain. Maka ini tidak ada kewajiban bagi orang yang memberikan pinjaman untuk mengeluarkan zakat yang telah dia berikan kepada orang lain tersebut, walaupun statusnya sebagai pinjaman. Nah, saya difahami ya, kawan. Tsumma hadhihi al-mas'alatu bi'ainiha, kemudian permasalahan ini saja secara khusus, la nassa khasun fiha, tidak ada nas yang khusus membahas tentang adanya zakat bagi orang yang memberikan pinjaman pada orang lain. Nah, uang yang ada pada di tangan orang lain tersebut memang pada asal miliknya, tapi pernah ada di tangan orang lain, maka tidak ada nas yang menunjukkan bahwa yang memberikan pinjaman itu wajib untuk mengeluarkan zakat yang telah dia pinjamkan pada orang lain. Ini dalilnya pertama. Ya, karena tidak ada nas yang khusus. Yang kedua, fatarju'u ilal asl. Ini dalil yang kedua. Kembali kepada asal hukum harta seorang muslim. Wa huwa adamuz zakah, yaitu asal hukumnya adalah tidak ada kewajiban bagi seorang untuk bayar zakat. Dan harta seorang muslim halal, apa hukumnya halal, haram untuk diambil secara paksa kecuali dengan dalil. Maka asalnya adalah tidak ada kewajiban zakat hatta yakuma dalilun ala zakah, sampai adanya dalil yang menunjukkan wajibnya dia untuk mengeluarkan zakat. Ini hujjah yang kedua. Jadi beliau punya dua hujjah. Yang pertama, tidak ada nas yang menunjukkan adanya zakat. Kemudian yang kedua, kembali kepada kaidah asal. Al aslu adamu zakah. Asalnya bagi harta seorang adalah tidak ada zakat, sampai ada dalil yang menunjukkan dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Wa hujjatin tsalitsatun. Nah, kemudian hujjah yang ketiga, alasan beliau yang ketiga. Wa hiya anna allazi akhadha ad-daina, yaitu bahwa orang yang mengambil hutang itu, ini orang yang apa? Mengambil uang tersebut yang berhutang, ya. Anggaplah si A yang memberikan pinjaman. Ini namanya siapa ya, kawan? Ad-da'in. Yang memberi pinjaman pada orang lain, memberikan piutang. Nah, si B ini yang berutang, ya. Jadi dia yang mengambil uang tersebut. Kata beliau, annallazi akhadha ad-dain, bahwasanya yang mengambil hutang tersebut, maksudnya yang berhutang, yaitu si B, ya. Idza hala alaihi al-haulu, apabila telah berjalan selama setahun, wa huwa fi yadihi, dan uang itu, ya, yang dia pinjam ada di tangannya, ya, dan uang ini selama berjalan setahun tetap ada di tangan dia, ada di tangan dia, dalam keadaan harta itu mencapai nisab, dalam keadaan harta itu mencapai nisab 85 gram misalnya, ataukah 90 gram, dia meminjam dan dia berutang sebesar 90 gram dari si A. Si A memberikan pinjaman. Nah, ketika si B yang berutang ini sebesar 90 gram emas, 90 gram itu ada di tangan dia selama setahun. 90 ataukah yang senilai dengan 90 gram berupa uang. Uang ini tidak pernah berkurang di tangan dia selama satu tahun. Berarti hala alaihi al-haul. Nah, uang yang dia pinjam pada asalnya menjadi apa? Milik dia, ya kan? Walaupun statusnya pinjaman, tapi menjadi milik dia. Nah, berarti terpenuhi syaratnya. Dia mempunyai uang, kemudian nisabnya sampai, ya kan, 90 gram. Kemudian hala alaihil haul, berjalan selama setahun harta itu, tidak berkurang pada dia. 6. Fayajibu wa huwa fi yadihi, dalam keadaan harta itu ada di tangannya. Fayajibu alaihi ayyuzakiyah. Maka wajib atas dia untuk membayar zakat, walaupun dia berutang. Nah, walaupun itu statusnya pinjaman, tapi kan sudah menjadi milik dia. Li'annahu yamliku malan binisabin. Karena dia memiliki harta dengan nisab hala alaihil haul yang telah berjalan selama setahun. Fa kaifa na'muru man lahu ad-dainu bizakati aidan. Nah, bagaimana mungkin kok kita memerintahkan kepada orang yang memberikan pinjaman itu juga untuk mengeluarkan zakat yang dipinjam oleh orang lain? Akibatnya apa ini, ikhwan? Akibatnya membayar zakat dalam setahun berapa kali? Ya, zakat dari harta itu berapa kali dibayar? Dua kali. Yang pertama dari pemilik uang yang sebenarnya, dia memberikan pinjaman. Kalau dia pun wajib untuk membayar zakat, maka dia keluarkan zakat. Yang meminjam uang harta tersebut, ketika berlalu selama setahun tetap tidak berkurang, maka dia juga wajib untuk mengeluarkan zakat. Berarti statusnya bagaimana? Harta ini dua kali dikeluarkan zakatnya. Pahami? Ya. Dan harta itu hanya dikeluarkan sebenarnya untuk sekali saja. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Fayuzakkal malu marratain. Kalau demikian keadaannya, maka harta itu dikeluarkan zakatnya dua kali. Walam ya'ti nasun bihadza la min Qur'anin wala min sunnah. Sedangkan tidak ada nas yang menjelaskan permasalahan ini, tidak dari Al-Qur'an, tidak pula dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ikhwan fillah azakumullah, kembali kepada sang ataukah orang yang meminjam uang tersebut, dialah yang wajib untuk membayar zakat. Sedangkan yang memberikan pinjaman selama tidak ada pada kepemilikan dia, tidak dikembalikan harta itu pada dia, maka seakan-akan dia tidak memilikinya. Karena dia telah pinjamkan pada orang lain. Wa bihadzal qawli yaqulu al-Imam Asy-Syafi'i fil qadim. Dan pendapat inilah yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Wa huwa qaul Ibnu Umar wa Aisyah wa Ikrimah wa Atha. Dan ini adalah pendapat Abdullah bin Umar, pendapat Aisyah, pendapat Ikrimah, dan pendapatnya Atha. Naam bin Abi Rabah. Naam. Jadi orang yang memberikan pinjaman selama tidak ada pada kepemilikan dia, dia pinjamkan pada orang lain, maka tidak ada kewajiban atas dia untuk mengeluarkan zakat. Wa qad zakartu khilala hadhihi al-mas'alah, dan aku telah menyebutkan ya diselingi atau di sela-sela permasalahan ini, anna man 'alaihi dainun, bahwa barang siapa yang dia mempunyai hutang ya, jadi kalau man 'alaihi dain berarti dia yang berhutang. Kalau man lahu dainu 'alan nas, man lahu dainu 'alaihi, nah itu berarti apa? Dia yang berpiutang. Dibedakan. Jadi kalau man 'alaihi dain, dia mempunyai hutang. Ya. Bahwa barang siapa yang mempunyai hutang, wa kana hadza dainu biyadi, sedangkan hutang yang yakni dia meminjam uang tersebut dan uang itu ada di tangannya, dan harta tersebut mencapai nisab, wahala alaihil haul, dan berjalan selama setahun, harta itu tidak berkurang pada dirinya, fa innahu yuzakki, maka dalam hal ini dia wajib untuk mengeluarkan zakat sebagaimana kita sebutkan tadi. Li'anna syuruta ijtama'at fi, karena syarat-syaratnya telah terkumpul padanya. Ya, sempurna syaratnya. Dia memiliki? Ya, dia memiliki. Walaupun status kepemilikan itu hanya sebagai pinjaman. Nah. Ya. Mencapai nisab? Ya, kalau mencapai nisab kemudian hala alaihil haul, wajib atas dia untuk mengeluarkan zakatnya. Fa'akul, maka saya pun mengatakan, inna hadha huwa madhabul Imam Syafi'i fil jadid. Ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i fil jadid. Ya, pendapat yang baru, bukan pendapat yang lama. Sebab Imam Syafi'i setelah meninggalkan Baghdad dan masuk ke Mesir, beliau banyak merubah beberapa fatwa beliau. Maka dinamakanlah fatwa itu sebagai fatwa baru. Sedangkan pendapat beliau yang dahulu ketika beliau berada di Irak, itu disebut dengan al-qaulul qadim, pendapat yang lama. Wa Hammad ibn Abi Sulaiman, dan juga pendapat Hammad bin Abi Sulaiman. Wa dzakara man intasara li hadzal qauli qailan, dan menyebutkan bagi orang yang menolong pendapat ini sambil mengatakan, inna dhawahir allati waradat bi ijabi zakati fil amwal tashhadu li hadzal qauli bis sihhah, bahwa yang zahir yang datang dari dalil-dalil mewajibkan zakat dalam harta itu menyaksikan bahwa pendapat ini merupakan pendapat yang benar. Ya, hadhihi al-hujjatu dzakaraha al-Baihaqi fi Sunanil Kubra lahu. Dan hujjah ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, alhamdulillah kita punya ya dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra yang dikarang oleh beliau. Jadi di sini ikhwan fillah azakumullah, pembahasan kita adalah pembahasan orang yang memberikan pinjaman dan orang yang berhutang. Bahwa di mana harta itu ada, kalau dia statusnya sebagai orang yang berhutang pun, kalau orang yang berhutang ini memegang harta tersebut yang mencapai nisab dan berjalan selama setahun, maka wajib atas dia untuk mengeluarkan zakatnya. Sedangkan sebaliknya, bagi orang yang memberikan pinjaman, selama pinjaman itu belum dikembalikan kepada dia, maka tidak ada kewajiban atas dia untuk membayar zakat dari harta tersebut, karena tidak ada dalam kepemilikannya. Ini insyaAllah ta'ala merupakan pendapat yang rajih. Wallahu a'lam bissawab.